Ini jawabnya Abdullah bin Umar. Berlepas diri dari mereka, barok dengan orang-orang itu, bukan sekedar dengan bid'ahnya, sampai dengan orang-orangnya Abdullah bin Umar barok. Enggak ada kaitannya sama sekali antara saya dengan mereka dan mereka dengan saya, kata beliau. Dan sampai beliau bersumpah, palsunya, bersumpah ingat, enggak akan diterima mereka amalannya. Sampai mereka beriman dengan takdir, baru akan diterima. Nah ini kejadian di zaman itu. Para sahabat, para tabi'i, yang mereka itu adalah para ulama. Dan mengambil ilmunya dari para sahabat ketika mereka melihat kejadian semacam itu. Munculnya Qadariyah yang itu akan mengakibatkan hukum kepada orang-orang Qadariyah tadi seperti bagaimana Umar menghukumi mereka. Mereka hati-hati walaupun sudah tahu kalau itu gerakan-gerakan tidak baik, walaupun sudah tahu kalau itu adalah menyeleweng dari mana Ahlus Sunnah Jamaah, tapi mereka bertanya kepada orang-orang yang berhak untuk menghukumi, yakni para ulama ahlul ilm, para ulama. Ini contoh dari mereka. Kemudian contohkan yang lainnya pula, yakni pada kejadian munculnya Murjiah. Qala Zubayd bin al-Harith al-Yami, wahala Zubayd bin al-Harith al-Yami lama da'at Murjiah fi asri Zubayd bin al-Harith al-Yami. Ketika muncul fitnah Murjiah pada masa dia, wara anna lahum mukhalafatin li usul al-sunnati wal jamaah, dan dia melihat bahwasanya orang-orang Murjiah ini punya prinsip-prinsip yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, taqtadi ikhrajahum an da'irati Ahlussunnah wal Jamaah, yang mengharuskan mereka untuk keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah dengan prinsip yang mereka itu, lam yusari fi hukmi alaihim, dia enggak cepat-cepat menghukum mereka. Bal dhahaba ila man lahu al-marji'iyyah al-ilmiyyah fi 'asrih, bahkan dia pergi kepada orang yang memiliki keilmuan yang sebagai marja', sebagai rujukan keilmuan di masa dia, dari para ulama ahlul ilmi dan fatwa yang mereka itu mengambil ilmu dari kibari sahaba. Wa huwa Abu Wa'il Syaqiq bin Salama al-Asadi al-Kufi, yaitu ketika itu seorang ulama, seorang tabi'in bernama Abu Wa'il Syaqiq bin Salama al-Asadi al-Kufi. Dia seorang tabi'in yang mengambil ilmu dari kalangan para sahabat tabi'in sa'ad. Al-Harith al-Zubayd bin al-Harith al-Yami ketika muncul fitnah itu, walaupun dia sudah tahu kalau itu bernyelayang dari mana Ahlus Sunnah Jamaah, tapi karena ini berakibat apa, menghukumi mereka keluar dari Ahlus Sunnah Jamaah, dia bertanya kepada seorang alim ini, yakni Abu Wa'il yang ketika itu hidup di zamannya. Fa'akhbarahu Zubayd, maka Zubayd ini bertanya kepada Abu Wa'il Syaqiq bin Salama, apa yang terjadi dari fitnah-fitnah orang-orang Murji'ah, yaitu orang-orang yang menganggap bahwasanya amalan-amalan dosa itu enggak akan mengakibatkan kurangnya iman dia, karena iman itu keyakinan hati. Selama orang masih hatinya itu iman, maka amalan apa saja tidak akan berpengaruh dalam imannya dia. Tetap imannya itu tinggi, seperti tingginya imannya Jibril, seperti tingginya imannya para nabi dan para malaikat, sama Abu Bakar dengan apa para peminum khamr, menurut mereka sama saja. Itu kata orang-orang Murji'ah. Maka atas kala itu saat tahu Abu Wa'il berfatwa dengan menyebutkan satu nas, satu hadis dari Rasulullah SAW, ma yadullu ala butlan syubhatil Murji'ah, yang menunjukkan tentang kebatilannya syubhat-syubhat orang Murji'ah, wa insyirafihim, dan penyelewengan mereka dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Haitsu qala Zubayd, ketika itu Zubayd bertanya kepada Abu Wa'il, maka Abu Wa'il menyebutkan hadisnya Abdullah telah menyebutkan kepada saya sebuah hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud mendengar dari Nabi Muhammad SAW Qala, dia bersabda, sibabul muslim fusuqun, mencela seorang muslim itu adalah kebajikan, wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekafiran. Ini fatwa dari Abdullah bin Mas'ud, atau fatwa dari Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah, yang beliau dasarkan fatwa ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis ini begitu jelas membantah syubhat-syubhat mereka yang mengatakan bahwasanya iman itu hanya hati saja, keyakinan hati saja, dan amalan anggota badan itu tidak termasuk iman dan tidak akan berpengaruh kepada iman rendah dan tingginya. Karena kata Nabi Muhammad SAW, mencela muslim saja sudah dikatakan fasik, fusuk. Ini baru mencela seorang muslim. Artinya seorang fasik itu mukmin tapi sudah rendah imannya. Kita seperti kita pelajari, seorang yang fasikul milli lam yunfa'anhu mutlaqul iman, belum dihilangkan dari dia keimanan yang mutlak. Artinya masih punya iman, tapi iman yang baik. Selain mukmin, nanti mukmin tapi kurang imannya. Ini sabda Nabi Muhammad SAW seperti itu. Karena mencela seorang muslim, imannya berkurang, berbuat kefasikan. Bagaimana kok kemudian mereka mengatakan berbuat dosa besar, bahkan minum khamr, bahkan berjudi, bahkan membunuh orang, masih imannya sempurna? Mana mereka dari hadis Nabi yang semacam ini? Bahkan Nabi mengatakan wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekafiran. Membunuhnya kekafiran, yakni perbuatan kufur asghar, tapi dosa yang besar. Ini membunuh seorang muslim, bagaimana kok kemudian dikatakan masih seorang apa mukmin yang sempurna imannya? Lebih lagi kalau dia membunuh dalam keadaan menghalalkan dengan hatinya bahwa membunuh itu boleh. Ini bukan kekafiran kecil lagi, langsung keluar dari agama Islam, bukan dari al-sunnah wal-jamaah lagi. Nah, dengan jelas Nabi SAW menyebutkan ini, bahwasanya keyakinan mereka orang-orang murjiah yang semacam itu salah dan jauh dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka dengan demikian menjadi jelaslah bagi siapa Zubair bin Harith al-Yani, bahwasanya mereka itu jauh dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan ini kita lihat di sini bagaimana para pendahulu kita, mereka ketika melihat hal semacam itu bertanya kepada para ulama, yang mereka itu memang berhak untuk menyebutkan fatwa menghukumi mereka orang-orang yang sudah menyeleweng dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kata beliau mengakhiri wasiat-wasiat ini, fa in kaiza qaranta baina hali haula'i ma'a ahli al-ilmi wal fatwa fi 'asrihim wa baina hali katsir min al-muttalibin fi taubatihim fi asrina hadha wajadta al-farq ash-shadid bainahuma. Kalau engkau melihat keadaan mereka yang seperti kita kisahkan tadi, dan keadaan mereka yang masih baru-baru belajar manhaj salaf ini dan masih dalam keadaan guncang, apalagi engkau akan dapatkan perbedaan begitu syadid, begitu jauh di antara keduanya. Mereka harasu ala hadha dhabit, mereka para ulama berambisi untuk memegangi prinsip ini. La yusari'u fil hukmi 'ala man dhahara min, enggak cepat-cepat menghukum mereka yang keluar dari mereka ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan yang menyeleweng dari Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi mereka baru menghukum setelah mereka memaparkannya kepada para ulama yang memang pantas untuk menghukum mereka. Wa amma al-yawm, tapi hari ini, yakni masa-masa ini, qallaman tajidu man yahlifu 'ala hadzal dhabit, kadang-kadang sedikit engkau mendapatkan orang yang terus berjalan di atas manhaj seperti ini. Bal tajidu man la yubali bi kalam ahli al-'ilm, ada juga di antara mereka yang la yubali bi kalam ahli al-'ilm, enggak peduli dengan apa ucapannya para ulama. Para ulama belum menghukumi, dia sudah menghukumi. Atau para ulama menghukumi seperti ini, bahkan dia tidak menghukumi. Nah, ini bahaya kalau semacam ini, jauh sekali dari penunjuk para ulama kita dahulu. La yubali kalimah ahli ilmi wal fatwa bi tahdhir min ahli bid'ah wal ahwa. Ada juga di antara mereka yang tidak peduli dengan fatwa dan tahdhir dari para ulama yang memperingatkan dari orang-orang ahli bid'ah, sehingga mereka malah memerangi fatwa para ulama yang sudah jelas. Para ulama ahli ilmi yang jelas malah diperangi, dikembosi dan dimentahkan. Ini jauh sekali dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau pada akhir atau pada penutup ini, saya nasihatkan kepada setiap mereka yang menginginkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat untuk yalzam manhaj ahlus sunnah wal jamaah, istiqamah dalam manhaj ahlus sunnah wal jamaah dan jalan mereka, supaya selamat dari syubhat-syubhat yang mudhillah yang akan menyesatkan dia. Wa an yakuna shadiqan fi taubatihi, dan benar-benar jujur dalam bertaubat ketika dia mengikrarkan untuk lepas dari segala macam ikatan-ikatan hizbiyah kekelompokan itu dan kembali kepada manhaj ahlus sunnah, adalah shadiq dalam ucapannya dan dalam perbuatannya. Jajan fi salki al-azbab al-mu'inah al-istiqamah, dan sungguh-sungguh ketika mempelajari dan mengarungi jalan-jalan atau sebab-sebab yang akan mengajak dia atau akan membantu dia untuk istiqamah. Sungguh-sungguh, jangan menyepelekan atau malas-malasan atau yang semacam itu. Yang penting sudah baik dengan orang-orang ahli sunnah sudah, jangan seperti itu. Tapi harus benar-benar kita ingin mempelajari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, karena ini berkaitan dengan keselamatan agama kita. Dan sampai kita nanti terhempas oleh syubhat-syubhat, kemudian kita melenceng dari ahli sunnah wal jamaah. Na'udzubillah. Mutawakkilan 'ala Allah innahu ibnul khabir, dan terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an yalja'a ila Allah, dan terus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatadarra baina yadayhi, dan terus yatadarra minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh agar diberi taufik dan bantuan agar bisa istiqamah di jalan ini. Itu yang dinasihatkan oleh penulis ini. Semoga kita semuanya bisa mengamalkan nasihat-nasihat ini, karena nasihat-nasihat ini begitu baik, begitu indah. Dan nasihat-nasihat ini telah diberi rekomendasi oleh para ulama. Buku ini yang sekecil ini telah dibacakan kepada Syekh Rabi', dan beliau telah memberikan pengarahan-pengarahannya untuk kemudian setelah itu diberikan kepada orang lain. Dan begitu pula telah dibaca oleh para ulama yang lain, seperti juga Abdul Malik Al-Ramdhani Al-Jazairi juga telah membaca buku ini dan dibaca kepadanya dan menganggap bagus buku ini. Oleh karena itu kita dengan melihat tazkiyah dari para ulama itu, kita berusaha untuk mengamalkan nasihat-nasihat ini. Dan ini sekali lagi untuk kebaikan kita semuanya di dunia dan di akhirat kita, karena berkaitan dengan istiqomahnya kita dalam jalan di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah ini. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada kesalahan dari syaitan maupun dari saya sendiri, dan semoga Allah memaafkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.